الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Jinayat, dan telah kita terangkan definisi jinayah baik secara bahasa dan secara istilah para fuqaha. Dan telah kita terangkan bahwa jinayah terbagi menjadi dua bagian. Ada jinayah yang berkaitan dengan hilangnya jiwa, yaitu pembunuhan. Ada pula tindakan jinayah, kejahatan yang tidak sampai menyebabkan korban jiwa, namun menyebabkan terlukanya salah satu bagian tubuh, menyebabkan butanya mata, terpotongnya hidung, terputusnya kedua tangan misalnya. Yang ini nanti akan diterangkan. Dan telah kita jelaskan pula permasalahan yang kedua tentang diharamkannya membunuh jiwa tanpa hak. Dalil-dalil dari Al-Qur'an Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ulama tentang diharamkannya membunuh, menghilangkan jiwa orang lain tanpa hak. Lalu berkata al-muallif rahimahullah, hukmu qatilin nafs bighairi haq. Hukum membunuh jiwa dengan tanpa hak. Idza qatala syakhsan muta'ammidan bighairi haqqin fahukmuhu annahu fasiq. Apabila seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, dengan tanpa hak, tanpa ada pembenaran di dalam syariat, maka hukum si pembunuh disebut fasik. Asal hukum membunuh adalah kemaksiatan, perbuatan dosa yang sangat besar. Namun tidak mengeluarkan dari Islam, tidak menyebabkan seorang menjadi kafir murtad. Asalnya dia melakukan dosa yang sangat besar, maka dia dihukumi fasik. Dia muslim dengan keislamannya, dia fasik dengan perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Lirtikabihi kabiratan min kabairi dzunub, karena dia melakukan satu perbuatan dosa besar di antara sekian banyak perbuatan dosa besar. Waqad azzama Allahu sya'na al-qatl, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap perkara pembunuhan adalah sesuatu yang sangat besar sekali akibatnya. Faqala Subhanahu wa ta'ala berfirman, man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardh فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa yang membunuh satu jiwa bukan disebabkan karena dia melakukan pembunuhan sehingga ditegakkan hukum qisas padanya, bukan karena itu. Yani dia membunuh tanpa hak, atau dia dibunuh karena melakukan pengerusakan di muka bumi, bukan karena itu. Dia dibunuh tanpa hak. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Membunuh seluruh manusia. adalah hal yang sangat besar sekali perkaranya, akibatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia dia dilaknat oleh manusia, dibenci oleh manusia, tidak ada yang senang kepadanya, dia dihinakan, direndahkan, apalagi di akhirat akibat dari perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazal al-mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman." Senantiasa seorang muslim itu, seorang mukmin itu berada di dalam kelapangan, di dalam agamanya, selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan untuk ditumpahkan. La yazal al-mu'min fi fushatin min dinih. Fushah dalam bahasa Arab artinya sa'ah, kelapangan. Seorang mukmin senantiasa berada di dalam sa'ah, dalam kelapangan di dalam agamanya, selama dia tidak menumpahkan darah tanpa hak. Sebagian para ulama mengatakan bahwa makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang di dalam agama ini masih ada solusi, masih ada jalan keluar untuk lepas dari perbuatan dosa tersebut atau dari akibat perbuatan dosa itu, kecuali menumpahkan darah orang lain. Perkaranya besar, perkaranya berat, sulit seseorang untuk menghindar dari konsekuensinya, apakah di dunia, demikian pula di akhirat. Berat. Persidangan pertama kali pada yaumul qiyamah yang akan diperkarakan adalah dalam urusan pertumpahan darah. Oleh karena itu, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, "Inna min warasatil umur allati la makhraja liman awqa'a nafsahu fiha safkud damil haram bighairi hillah." Termasuk diantara bala yang membinasakan dari sekian banyak perkara yang seseorang tidak memiliki solusi untuk bisa menghindar dari hukuman, dari konsekuensi dari perbuatan tersebut, adalah menumpahkan darah yang haram tanpa hak, tanpa dihalalkan untuknya. At-Tibi rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dimaksud fi fushatin min dini, berada dalam kelapangan di dalam agamanya, ayyurja lahu rahmatullah wa ludfuh walau bashara al-kabair siwa al-qatl fa'idha qatal waqat alih wa dakhala fi zumratil ayisin min rahmatillahi azza wa jal. Apabila seorang melakukan perbuatan dosa, itu masih diharapkan dia meraih rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Demikian pula ketika dia melakukan perbuatan dosa besar yang lainnya, kecuali membunuh. Apabila dia menumpahkan darah orang lain, maka akan menjadi sempit baginya. Maka dia termasuk di antara orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad tawa'adahu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla telah mengancam seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dalam firman-Nya, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam khalidan fiha. Kalau kita terjemahkan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kalau kita mengatakan kekal, berarti tidak keluar. Tidak keluar dari neraka, berarti selamanya. Jika demikian, dan ini difahami oleh sebagian ahlul bid'ah bahwa membunuh seorang muslim tanpa hak merupakan perbuatan kekafiran yang menyebabkan keluarnya seorang dari Islam. Namun yang wajib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memahami ayat dengan pemahaman yang sebenarnya dan mengkompromikan dalil-dalil yang secara zahir kelihatan bertentangan. Sebab ahlu sunnah wal jamaah sepakat perbuatan membunuh selama dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut, maka itu termasuk dosa besar. Namun tidak mengeluarkan dari Islam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-Hujurat, Allah Azza wa Jal berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu. Apabila ada dua kelompok dari kaum mu'minin, mereka saling bunuh-membunuh. Allah subhanahu wa ta'ala tetap menyebut mereka sebagai kaum mu'minin. Yang membunuh dan yang terbunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada cucunya Al-Hasan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna ibni hadha sayyid wa sayuslihu Allah ala yadayhi baina ta'ifatain 'azimatain minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini akan menjadi seorang pemimpin dan Allah Azza wa Jal akan mendamaikan melalui tangan beliau Al-Hasan dua kelompok yang besar yang bertikai dari kaum mukminin yang berperang, yaitu diantara kaum mukminin mereka saling berperang tapi mereka disebut sebagai kaum mukminin sehingga mereka tidak keluar dari Islam. Lalu bagaimana kita memahami ayat ini? Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya jahannam khalidan fiha. Para ulama menerangkan ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama, yang dimaksud khalidan fiha, kekal di dalamnya, ay idza kana mustahillan lidzalik. Apabila dia menghalalkan membunuh seorang mukmin tanpa hak, dia menganggap itu halal. Sehingga dia termasuk orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah termasuk bentuk kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud khalidan fiha al-mukthu tawil, tinggal dalam jangka waktu yang sangat lama sekali. Jadi seakan-akan kekal di dalamnya. Disebabkan karena besarnya akibat dari perbuatan membunuh, maka dia dilemparkan ke dalam neraka dan tinggal dalam waktu yang sangat lama. Hampir-hampir saja dia tidak bisa keluar dari neraka tersebut. Wa amarahu wa amruhu ila Allah taala in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Dan urusan orang yang membunuh tanpa hak diserahkan kepada Allah Azza wa Jal. Jika Allah menghendaki maka Allah menyiksanya, dan jika Allah menghendaki maka Allah mengampuninya. Ini yang disebut tahta al-masyi'ah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena membunuh termasuk di antara dosa yang paling besar. Liqaulihi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka membunuh bukan bagian dari dosa syirik. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuni hamba tersebut jika Allah menghendaki. Fa huwa dakhilun tahta al-masyi'ah, maka seorang yang membunuh tanpa hak termasuk dalam keumuman ayat ini, di bawah kehendak Allah. Li'anna dzambahu duna syirk, karena dosa yang dia lakukan itu di bawah dosa perbuatan syirik. Hadza illam yatub. Ini kalau dia tidak bertaubat. Jadi kalau dia tidak bertaubat, seorang pembunuh, maka di akhirat kelak di bawah kehendak Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk dia disiksa, maka dia disiksa dalam kurun waktu yang lama, dan selama dia memiliki keimanan suatu saat akan dikeluarkan. Dan jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka Allah mengampuni. Mungkin dia punya kebaikan-kebaikan yang lain yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosanya. Ini kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Amma idza taba fa taubatuhu maqbulah. Adapun jika dia bertaubat, maka taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun perbuatan dosa yang dilakukan, apabila sebelum mati seorang hamba bertaubat, diterima taubatnya. Walaupun dosa syirik. Walaupun dosa syirik. Sebelum dia mati dia masuk Islam, diterima. Apabila dia masuk ke dalam Islam tanpa kemunafikan dengan penuh keikhlasan, fa al-Islam yahdimu ma kana qablah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu menghapuskan seluruh kesalahan yang telah lalu. Liqaulihi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas di muka bumi ini, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi ayat ini tidak bertentangan dengan ayat sebelumnya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ayat yang terakhir mengatakan Allah mengampuni seluruh dosa. Tidak bertentangan. Adapun ayat yang terakhir itu menerangkan bahwa seorang hamba apabila dia bertobat sebelum matinya, dosa sebesar apapun akan diterima taubatnya, meskipun dosa membunuh. Walakin la yasqutu haqqul maqtul fil akhirah bimujarradi taubatil qatil. Akan tetapi tidak gugur hak orang yang terbunuh di akhirat nanti hanya sekedar taubatnya orang yang membunuh itu. Jadi urusannya berat. Ketika seorang membunuh menumpahkan darah orang lain, menyebabkan orang itu mati, mau minta maaf sudah gak bisa. Dia telah meninggal. Minta maaf gak bisa. Ya. Jelas dia melakukan perbuatan dosa besar. Maka ada hal-hal yang harus dia lakukan. Nah, apakah diterapkan kepadanya hukum qisas? Kalau keluarganya memaafkan, maka dia harus membayar diat. Ini kaitannya dengan yang masih hidup. Kaitannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bertaubat kepada Allah, tapi kepada yang terbunuh itu masih belum terselesaikan. Nanti di akhirat. Nanti di akhirat urusannya. Akan ada hari pembalasan. Dan itu berat. Maka hendaknya seorang berhati-hati. Jangan sampai dia hidup di dunia ada waktu di mana dia menumpahkan darah orang lain tanpa hak. sangat besar urusannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.